Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Para pengusung pemikiran-pemikiran radikal, mereka berusaha untuk menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka dengan beberapa perkara. Ini juga perlu untuk kita ketahui, kita waspadai bagaimana kiat-kiat mereka, usaha mereka, kemudian menyusupkan berbagai macam kebatilan-kebatilan, faham-faham radikal kepada para pemuda-pemuda Islam, kepada kaum muslimin secara umum. Yang pertama, mereka berusaha melemahkan semangat kaum muslimin dalam mempelajari perkara tauhid. Dan agar kaum muslimin lebih semangat dalam perkara-perkara fiqhul waqi', keadaan kekinian, serta apa saja yang terkait dengan perkara yang akan membangkitkan semangat keberagamaan mereka. Mereka berusaha menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari akidah dengan mereka menyatakan bahwasannya perkara akidah adalah perkara yang telah difahami bersama. Perkara akidah adalah perkara yang cukup disampaikan 10 ataupun 15 menit. Mereka mengatakan, kita kaum muslimin bukan para pemula di dalam agama ini. Setiap kita sudah menguasai dan mengerti tentang perkara-perkara tauhid. Tidak perlu diberi porsi yang besar untuk mempelajari perkara tersebut. Mereka berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari akidah. Dan mereka berusaha mengembuskan di tengah-tengah umat bahwasannya mempelajari perkara tauhid dan perkara akidah akan memecah belah umat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Maka jika ada kelompok-kelompok yang mengajak kepada tajhid terhadap dakwatu tauhid, melecehkan dakwatu tauhid dan berusaha menjauhkan manusia dari dakwatu tauhid, menghalangi manusia dari dakwatu tauhid, kita harus waspada. Betul-betul kita harus waspada. Bahwa mereka-mereka ini, di belakang mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada radikalisme. Apakah radikalisme kiri ataupun kanan? Sama saja. Orang-orang yang tazhid, menjauhkan manusia dari dakwah tauhid, dakwahnya para rasul, para anbiya. Berarti di balik itu pasti ada konspirasi-konspirasi. Pasti ada tujuan-tujuan. Dan di antara hal tersebut adalah pemahaman-pemahaman radikal. Kemudian langkah mereka juga adalah dengan mencela para ulama, melecehkan mereka, mengatakan para ulama adalah ulama haid dan nifas, ulama-ulama yang hanya mengetahui tentang perkara-perkara kusur kulit dalam agama, tidak mengetahui tentang fiqhul waqi', atau mereka mengatakan bahwa para ulama tersebut adalah jasus, kaki tangan pemerintah, dan yang semisalnya, memburukkan citra para ulama, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak pantas berbicara tentang kemaslahatan umat, tidak mengerti sama sekali tentang keadaan umat. Ini juga merupakan metode mereka untuk menjauhkan para syabab, para pemuda kita dari ulama-nya. Kemudian di antara metode mereka pula menyibukkan pemuda-pemuda kita dengan nasyid-nasyid Islami yang berbau pembelaan terhadap agama, ghirah, semangat dalam membela agama, yang dengan itu para pemuda kita terjauhkan dari mempelajari agama, tersibukkan mendengarkan anasyid, nasyid-nasyid tersebut. Agama tidak bisa dipelajari dengan semata-mata nyanyian, syair-syair, dan nasyid-nasyid. Agama dipelajari dengan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Para pemuda, dengan mendendangkan nasyid-nasyid tersebut, mereka terbakar semangatnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk membela agamanya dengan cara yang syar'i, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat mudah tersambar berbagai macam subhat-subhat. Juga mereka, ini juga merupakan langkah-langkah mereka, berusaha untuk intiqas terhadap ulatul umur, melecehkan para penguasa, menampakkan kekurangan-kekurangan mereka di mimbar-mimbar, di tulisan-tulisan, di buletin-buletin, di majalah-majalah mereka, bahkan di channel-channel mereka. Dan mereka mentakwilkan nas-nas, dalil-dalil yang memerintahkan untuk ta'ah ulatil umur, mentaati para penguasa. Bahwasannya yang dimaksudkan dengan penguasa di sini yang wajib untuk ditaati adalah khalifah, penguasa tertinggi di saat umat bersatu di bawah satu daulah, daulah Islamiyah yang mereka sedang perjuangkan. Kata mereka, memperjuangkan daulah Islamiyah, khilafah. Selama belum ada khilafah, maka tidak ada ketaatan kepada penguasa. Ini diantara metode mereka. Entah mereka jahil atau yata jahal, ya, mereka itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu akan kesepakatan para ulama Islam bahwasannya di saat telah terjadi seperti ini banyaknya negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini, maka telah sepakat para ulama bahwasannya masing-masing negeri memiliki hak dan kewajiban terhadap penguasanya. Masing-masing daripada individu kaum muslimin yang berada di satu negeri, mereka wajib untuk taat, tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, terhadap penguasa negeri-negeri tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Tidak boleh untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah dari masing-masing negeri kaum muslimin. Mereka juga berusaha untuk menghimpun para orator, orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam merangkai kata untuk berusaha mencuci otak dari para pemuda kita, memasukkan berbagai macam faham-faham radikal tersebut ke dalam jiwa-jiwa mereka dengan melakukan pertemuan-pertemuan secara eksklusif, secara tertutup, membuat halaqah-halaqah, majelis-majelis secara tertutup. Mereka berusaha menanamkan berbagai macam subhat-subhat tersebut atas nama Islam. Mereka gambarkan tentang keadaan negerinya, keadaan penguasanya. Kemudian mereka datangkan dalil-dalil yang menguatkan daripada apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Lihat negeri kita, lihat penguasa kita. Bukankah Allah telah menyatakan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bukankah Allah telah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Lihat penguasa kita. Apakah mereka berhukum dengan hukum Allah? Maka dengan serta-merta kemudian para pemuda tersebut membenarkan dan merasuk pemahaman tersebut kepada diri-diri mereka dan mengkafirkan para penguasa. Padahal jika para pemuda kita mau mempelajari Islam dengan benar, mereka akan mendapatkan penjelasan makna daripada ayat tersebut yang benar. Akan mendapatkan hujjah qawiyah membantah daripada argumentasi-argumentasi mereka. Apa yang dimaukan daripada ayat tersebut? Hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada hukum pidana ataupun perdata. Hukum yang dilakukan oleh penguasa. Hukum Allah adalah segala sesuatu. Yang menjadi syariatnya itu adalah hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fi ahkamul ibadah wa ahkamul da'wah wa ahkamul mu'amalah wa ahkamul hudud fi jami'il ahkam fil Islam. Itu masuk dalam hukum Allah. Baik masalah ibadah, masalah muamalah, masalah dakwah, masalah jihad, masalah perundang-undangan dan yang lainnya. Tidak hanya sebatas perundang-undangan saja. Orang yang mencuri, dia memakai hukum siapa? Apakah kemudian serta-merta orang yang mencuri dikatakan kafir? Tidak. Tidaklah orang yang berbuat maksiat melainkan dia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Maka sebagaimana penguasa melakukan kemaksiatan dengan dia tidak menjalankan hukum Allah, tidak serta-merta dikafirkan. Kapan dikafirkan? Di saat menghalalkan bahwasannya boleh-boleh saja tidak berhukum dengan hukum Allah. Boleh-boleh saja seseorang tidak menjalankan sholat. Sama kan? Kita meninggalkan sholat dengan mengatakan boleh sholat itu tidak wajib. Apa hukumnya? Kafir. Tetapi orang yang tidak menjalankan sholat dalam keadaan dia tahu kewajibannya dan dia masih meyakini kewajibannya. Kadang sholat, kadang tidak. Maka pendapat yang rajih dalam perkara ini. Murtakibul kabirah. Orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan bukan wajib. Tidak mengapa kita tidak berpuasa Ramadan. Maka dia kafir walaupun dia menjalankan puasa. Walaupun dia menjalankan puasa. Tetapi orang yang tidak menjalankan puasa dalam keadaan dia masih meyakini wajibnya puasa Ramadan, dia terancam dengan ancaman yang besar, adab yang berat, tetapi tidak dikafirkan. Itu maknanya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Lah kalian membunuh orang dengan semaunya, hukum siapa yang kalian pakai? Kenapa tidak kalian usaha untuk mengkafirkan diri-diri kalian sendiri? Membunuh kaum muslimin dengan seenaknya. Allahul musta'an. Maka menjadi kewajiban bagi para pemuda, pemuda kita, kaum muslimin, untuk mempelajari Islam dengan benar. Memahami akan Islam dari sumbernya yang asli. Dengan pemahaman yang benar. Sehingga mampu untuk membantah subhat-subhat daripada para pengusung pemikiran-pemikiran radikal. Ayat itu sendiri, kalau kita baca runtutannya, ayat itu berbicara tentang ahlul kitab. Terkhusus orang-orang Yahudi. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun itu. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. Itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang di saat ayat itu turun, ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, negara Israel belum ada. Belum ada. Artinya apa? Artinya ayat itu berbicara tentang mereka, orang-orang Yahudi, dalam keadaan mereka belum punya penguasa. Bagaimana kemudian ayat itu dibawa kepada makna hukum-hukum yang dilakukan oleh penguasa? Mereka belum punya negara. Allah berbicara kepada orang-orang Yahudi. Meskipun ayat tersebut berlaku umum. Iya, kita katakan betul. Ayat itu umum. Karena al-ibrah bi'umumil lafz, la bi khususis sabab. Ibrah itu berlaku secara keumuman lafadznya. Bukan kekhususan sebabnya. Taib, sebabnya adalah berbicara tentang ahlul kitab. Iya. Tetapi kan berlaku secara umum. Benar. Akan tetapi satu kaidah yang pasti, yang juga harus difahami, bahwa sebab tersebut mau tidak mau harus masuk di dalam keumuman tadi. Artinya, apa yang menjadi sebab, kalau ahlul kitab dikatakan dalam hal ini adalah Yahudi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir, maka maknanya adalah tidak berhukumnya dengan hukum Allah ala Yahudi. Bagaimana mereka? Tidak berhukum dengan hukum Allah seperti apa mereka? Dengan inat, dengan pembangkangan. Ya. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dengan pembangkangan. Bukan serta-merta atau semata-mata tidak menjalankan sebagian daripada syariat Allah Azza wa Jal. Maka ini merupakan hujjah yang merontokkan daripada subhat ha'ula al-irhabiyun. Juga di antara usaha mereka adalah mengajak kepada jihad dan menggambarkan jihad sesuai dengan hawa nafsu mereka. Menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa, ataupun orang-orang kafir zimmi, ataupun mu'ahad atau musta'man, yang diharamkan dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumpahkannya, ataupun membuat kerusakan-kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Dan itu semua mereka atas namakan dengan jihad. Dan atas nama kemaslahatan umat. Itu juga merupakan di antara langkah-langkah mereka. Juga mereka menyebarkan berbagai macam tulisan-tulisan. Mencetak berbagai macam kitab-kitab. Mereka tebar, mereka sebar. Asyratah, kaset-kaset, ceramah-ceramah. Mengajak kepada pemikiran-pemikiran yang ekstrim, pemikiran-pemikiran radikal mereka. Mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan mengkafirkan ulama-ulama kaum muslimin. Syaikh Shalih Fauzan dikafirkan oleh mereka. Syaikh Rabi dikafirkan oleh mereka. Apalagi para penguasa kaum muslimin. Sehingga dengan apa yang dibaca oleh para pemuda kita dari buletin-buletin mereka, majalah-majalah mereka, atau kitab-kitab tulisan mereka, atau ceramah-ceramah mereka, menyebabkan para pemuda kita berada dalam bayangan-bayangan yang sangat mengerikan terhadap keadaan umat ini. Yang menyebabkan para pemuda kita dengan ghirah yang ada pada mereka, semangat keberagaman mereka, semangat dalam beragamanya mereka. Mereka kemudian melakukan apa saja, siap melakukan apa saja, bahkan di saat disuruh untuk menjadi para pengantin. Pengantin dalam tanda petik ya. Menjadi, apa ini? Orang-orang yang siap bom bunuh diri. Karena mereka meyakini setelah mati, meletuskan dan meledakkan badan mereka, mereka sudah langsung bergumul dengan bidadari. Iya, itu keyakinan mereka. Sehingga bahasa kode mereka adalah dijadikan pengantin. Wallahul musta'an. Dan juga perlu diwaspadai bahwasanya mereka berusaha untuk menyusupkan para pegiat-pegiat dakwah mereka ke dalam terkadang instansi-instansi, ya, juga ke dalam madrasah-madrasah, ma'had-ma'had, ya, bahkan para dosen-dosen, ya, jam'iyah-jam'iyah, universitas-universitas perguruan tinggi Islam, dimasuki dan disusupi oleh mereka. Maka kita harus benar-benar waspada dan berhati-hati dari berbagai macam upaya-upaya mereka ini untuk memasukkan dan menyusupkan berbagai macam pemahaman-pemahaman radikal terhadap anak-anak kita dan pemuda-pemuda kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, setelah kita mempelajari tentang gambaran permasalahan radikalisme ini, terkhusus adalah masalah terorisme, sebab-sebabnya, dan bagaimana mereka berusaha untuk menyusupkan pemahaman tersebut kepada para pemuda-pemuda kita. Maka kita akan sebutkan di sini beberapa daripada solusi untuk mengatasi daripada radikalisme. Dan insyaallah ini kita akan sampaikan pada zuhur insyaallah, karena waktu sudah masuk, menunjukkan masuknya waktu zuhur. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.